Yang ke-14 sekarang. Ar-Rabi'ah Asyar, yang ke-14. Al-Imanu wal-Amalu Salihu. Iman dan amal saleh sababal hidayati wal jannah, merupakan dua sebab seorang mendapatkan al-hidayah, petunjuk, wal jannati, dan meraih surga. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah dan meraih surga, maka hendaknya kita beriman dan beramal saleh. Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yunus, surat nomor 10 ayat yang ke-9, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal, mereka beramal amalan yang saleh, yahdihim rabbuhum biimanihim, yahdihim akan memberikan petunjuk hidayah kepada mereka, rabbuhum Allah sesembahan mereka, biimanihim disebabkan keimanan mereka kepada Allah. Jadi ketika mereka beriman, Allah beri hidayah mereka. Tajri min tahtihimul anhar, akan mengalir dari bawah-bawah mereka al-anhar, sungai-sungai. Fi jannatin na'im, berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi surga yang penuh dengan kenikmatan, mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Ini menunjukkan ya, nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi ya itu, mempercayai janji Allah itu yang berat sekali ya di zaman ini. Disuruh bersabar, tidak mau bersabar ya. Disuruh mentaati, tidak mau mentaati. Iya enggak? Sekarang kan begitu. Disuruh meminta kepada Allah, malah menuntut kepada pemimpinnya, ya. Kan di dalam hadis disebutkan, kalau pemimpin di akhir zaman, dan ini ada dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan aja hadis-hadisnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita ya. Dan ini sudah saya tulis, sudah saya kirimkan ke Pak Dodi ya. Sudah saya kirimkan kepada beliau. Nanti insyaallah kita cetak itu, kitab yang berikutnya, karena banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia disebabkan tidak memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sekarang ini wanita-wanita muslimah banyak yang mereka tidak mengindahkannya, bahkan laki-laki pun demikian ya. Disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Di mana Pak Dodi? Ah ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di Bukhari, hadis nomor 3603. Dalam Sahih Muslim hadis nomor 1843. Hadisnya An Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu ba'di atharatun, innaha sesungguhnya satakunu akan ada ba'di sepeninggalku atharatun, perbuatan memonopoli. Jadi kekayaan negara itu hanya di rasakan dan dimonopoli oleh segolongan, segelintir manusia. Ini sudah diisyaratkan oleh Nabi SAW, dikabarkan kepada kita bahwa kekayaan satu negeri nanti hanya dinikmati, hanya dimonopoli oleh sebagian kecil manusia ya. Wa umurun, jadi hanya dinikmati sebagian kecil manusia. Terus wa umurun, dan juga akan ada sepeninggalku perkara-perkara tunkirunaha, yang kalian mengingkarinya. Jadi An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu ba'di atharatun, sesungguhnya akan terjadi sepeninggalku atharatun, perbuatan memonopoli. Jadi kekayaan satu negeri hanya dinikmati oleh segelintir manusia, sedikit manusia. Ini perbuatan monopoli. Wa umurun, dan perkara-perkara tunkirunaha, yang kalian mengingkarinya. Lihat ini, ada monopoli dan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kaifa ta'muru man adraka minna dalik? Apa yang engkau perintahkan ya Rasulullah kepada seorang di antara kami yang mendapatkan, yang mendapati perkara itu? Bagaimana kalau ada di antara kami mendapati perkara itu, kekayaan negara dimonopoli sesegelintir orang, sebagian manusia kecil, kemudian perkara-perkara yang kalian ingkari ada muncul di zaman itu? Maka Nabi mengatakan, qal tu'addunal haqqo, tugas kalian adalah kalian tunaikan hak, alladzi alaikum, yang menjadi kewajiban atas kalian, hak pemimpin kalian tunaikan. Wa tas'aluna Allah alladzi lakum, kemudian kalian mohon kepada Allah, meminta kepada Allah hak yang menjadi hak kalian. Hak kalian bukan dituntut kepada pemimpin. Ini kelirunya. Jadi mereka mengatakan bahwa demonstrasi itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, itu keliru. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ada kaidah-kaidahnya, tidak sembarangan. Sedangkan turun ke jalan menuntut hak itu dilarang dalam agama. Agama kita menyuruh kita untuk memohon hak kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita ngomong begini, dungo terus. Oh, dasar kaum murjiah. Jadi mereka tahu murjiah. Ada orang mengatakan Ustaz Yazid murjiah. Ditanya, murjiah itu apa? Gak bisa jawab. Musibah. Saya juga dikatakan murjiah sama orang di Facebook. Saya tanya, murjiah itu apa? Gak jawab juga. Aneh ya, tak? Na'udzubillah min dzalik. Aneh sekali para jemaah yang rahmatullah. Dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Syekh Dr. Rabi' bin Hadi, ya, Syekh Dr. Rabi' bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala atau hafidhullah ta'ala mengatakan, kata Syekh Rabi' ini penting ini ya, kita sampaikan tentang demonstrasi. Yang pertama, al-aslu fiha tahrim, hukum asalnya demonstrasi haram. Yang kedua, tsani laisa laisat al-mudhaharat, laisa lil-mudhaharati ayu silatin bil-amri bil-ma'ruf wan-nahyi anil-munkar wala bi-ayatihi wa ahadithih. Tidak ada hubungan sama sekali antara demonstrasi dengan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada ayat-ayat yang mendukung dan tidak ada hadis-hadis yang mendukungnya. Jadi tidak ada hubungannya. Saya dengarkan sendiri ya, ada seorang yang menghalalkan demonstrasi, dia mengatakan ulama Saudi mengharamkannya. Kalau kami menghalalkannya, dasarnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal Syekh Rabi mengatakan tidak ada hubungan sama sekali antara amar ma'ruf nahi mungkar dengan demonstrasi. Kemudian yang ketiga, innal mudhaharati ma'rufatun ladal Arab, sesungguhnya perbuatan demonstrasi itu dikenal oleh orang Arab, wal ajam, dan juga orang-orang ajam non Arab. Dan di dalam demonstrasi itu banyak kerusakannya. Kata beliau, yang pertama adalah wakhtilatun munkar, ikhtilat yang diingkari, bainar rijali wan nisa, antara laki-laki dan perempuan. Yuharrimuhu al-Islam, yang diharamkan oleh Islam. Jadi Islam mengharamkan perbuatan itu, ikhtilat campur baur, dan juga larangan-larangan yang lain. Kemudian yang keempat, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar min usulil Islam. Amar ma'ruf nahi munkar itu termasuk prinsip-prinsip agama Islam. Ya. Wal ma'ruf, dan sebagaimana diketahui, awwalu ma yadkhulu fihi, dan perbuatan yang ma'ruf itu yang pertama kali, ya, yang pertama kali seharusnya masuk dalam perbuatan ma'ruf adalah at-tauhid, tauhid. Wal munkar, dan perbuatan munkar, awwalu ma yadkhulu fihi asy-syirku wal bid'ahul kubra. Pertama kali yang harus masuk dalam perbuatan munkar yang harus diingkari itu apa? Syirik dan bid'ah-bid'ah yang besar. Nah, sekarang beliau bertanya, fahal al-mudhaharatul lati syara'ahal yahudu wan nasara? Apakah demonstrasi yang disyariatkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, min ahdafiha, di antara tujuan-tujuannya adalah ad-da'watu ila tauhid, dakwah kepada tauhid? Jawabannya apa? Tidak, ya. Wa muharabatu asy-syirki wal bid'ah wa dhalalah, dan juga memerangi kesyirikan, kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan? Tidak. Sehingga jemaah sekalian rahmatullah taala, Kalau kita bahas hal itu panjang lebar, maka kita cukupkan ya. Kita mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita selamat hidup kita di dunia dan di akhirat. Amal kita yang jelas-jelas ada tuntunannya belum tentu diterima loh ya, belum tentu diterima. Apalagi kita beramal tanpa dasar tuntunan. Bagi orang yang berakal sehat berpikir seperti itu, tidak mau dia ikut-ikutan, ya. Tidak mau dia ikut-ikutan. Ya. Toib. Kemudian kenapa mereka mencela kita? Ya, seandainya pun itu adalah perbuatan yang ulama berbeda pendapat, jangan dicela kita yang mengatakan haram ya enggak. Sebagaimana juga kalian tidak mau dicela, begitu kan? Nah, seandainya itu ada perbedaan pendapat kalau ulama, nyatanya ulama-ulama sunnah tidak berbeda pendapat. Kalau ulama ahlul bid'ah memang mendukung, apalagi yang fikrohnya fikroh khawarij mendukung, sangat mendukung sekali. Karena itu bagian dari dakwah mereka. Dakwah mereka adalah kekuasaan untuk meraih apa? Kekuasaan. Kalau dakwah kita mengajak orang masuk surga sebanyak-banyaknya, mendakwahkan tauhid, ini dakwah kita. Jadi orang yang tinggal di Amerika, walaupun negerinya negeri kafir, dia bisa masuk surga. Ya, tapi dia tinggal di negeri Islam, kalau dia perilakunya khawarij bisa menjadi anjing-anjingnya neraka. Itu Rasulullah yang mengatakan. Jadi orang tinggal di negeri Islam bisa menjadi anjing-anjingnya apa? Neraka. Rasulullah yang mengatakan, kilabu ahli nar, anjing-anjingnya penduduk neraka. Nauzubillah min dzalik. Tapi orang yang tinggal di negara kafir bisa menjadi ahli surga. Siapa? An-Najasyi. Najasyi tinggal di mana? Di Habasyah, negeri Nasrani, Nasoro di sana. Kemudian Asia, tinggal di negerinya Fir'aun, negeri kafir, masuk surga. Jelas ini jamaah sekalian rahmatullah taala. Bantahan yang sangat tegas dari para ulama kita kepada mereka-mereka yang lebih mengikuti hawa nafsu dan bid'ah-bid'ah dibandingkan mengikuti Quran dan sunnah ya. Yang ke berikutnya yang berapa tadi? 14 ya. Qala Abu Ja'far, tafsirannya sekarang ayat yang sudah dibahas tadi. Qala Abu Ja'far, berkata Imam Abu Ja'far, siapa Abu Ja'far ini? Ibnu Jarir At-Tabari, Imam At-Tabari. Yaqulu ta'ala dikruhu, berkata atau berfirman Allah yang maha tinggi sebutannya, innal ladhina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan mereka beramal-amalannya soleh. Apa maksudnya? Innal ladhina soddakullaha wa rasulah, sesungguhnya orang-orang yang soddaku, mereka membenarkan, mereka mengimani Allah wa rasulahu, Allah dan rasulnya, wa amilus salihat, dan mereka beramal amalan yang soleh. Wadhalikal amalu, dan amal soleh itu adalah amalan bito'atillah, amal yang isinya adalah ketaatan kepada Allah. Dan juga walintihau, walintihau ilamri, amalnya berhenti pada perintah Allah ini. Tidak beramal kecuali ada apa? Perintahnya. Perintah itu ada dua, sudah kita jelaskan. Perintah yang mewajibkan dan perintah yang menganjurkan. Yang berisi anjuran berarti kan ya sunnah. Selama tidak ada anjuran dan perintah yang mewajibkan, maka kita diam berhenti, tidak beramal. Kita apa? Diam tidak beramal. Karena begitu asalnya. Antum harus tahu bahwa al-aslu fil ibadati al-hadar. Asal, hukum asalnya ibadah itu dilarang. Jadi tidak boleh kita beribadah kecuali ada perintahnya. Begitu. Jangan dibolak-balik ya. Jangan kita yang melarang kemudian ditanya, mana dalil larangannya? Dalil larangannya banyak. Tidak boleh kita beramal tanpa dasar tuntunan. Ya, tidak boleh kita beramal tanpa dasar tuntunan. Dan sering saya sebutkan dalil-dalil larangannya beramal tanpa dasar tuntunan. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin radhiyallahu anha, di mana beliau mengatakan qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd, barang siapa mengada-adakan sesuatu yang baru yang tidak ada di atas amalan yang baru yang diada-adakan itu perkara dari kami, fahuwa raddun, maka amalannya tertolak. Tertolak. Jadi amalan itu jangan hanya apa? Karena banyak yang mengerjakan, kemudian kita kerjakan, tertolak. Seperti sekarang ini banyak orang mengadakan selamatan kematian, tertolak. Tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara ini, para jamaah, sekarang yang nyolati jenazah itu sedikit. Loh bener. Nyolati jenazah sedikit. Pernah kita mengalami ketika kita